Konsultasi Syariah. Cara taubat orang yang meninggalkan sholat. Pertanyaan, bagaimana hukum orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat wajib? Apakah orang tersebut wajib melakukan qada sholat yang telah ditinggalkan? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa sholat merupakan ibadah yang dibatasi waktunya. Ada batas awal dan ada batas akhir. Sebagaimana tidak sah melakukan sholat sebelum waktu, juga tidak sah melakukan sholat setelah keluar waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya sholat merupakan kewajiban bagi orang beriman yang telah ditetapkan waktunya. Quran Surat An-Nisa, ayat 103. Hanya saja, bagi mereka yang tidak sengaja meninggalkan sholat, misalnya karena ketiduran atau lupa, diberi toleransi untuk mengqadanya, dengan mengerjakannya ketika bangun atau ketika ingat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang kelupaan sholat atau tertidur sehingga terlewat waktu sholat, maka penebusnya adalah dia segera sholat ketika ia ingat. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya, siapa yang lupa sholat, maka dia harus sholat ketika ingat. Tidak ada kafarah untuk menebusnya selain itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan, tidak ada kesempatan untuk menebus kesalahan meninggalkan sholat selain bagi orang yang kelupaan dan ketiduran. Dan itu pun harus dilakukan ketika bangun atau ketika dia ingat. Ketika orang meninggalkan sholat dengan sengaja, kemudian dia mengerjakan sholat ketika taubat, hakikat yang terjadi, 1. Dia mengerjakan sholat di luar waktu, dan mengerjakan sholat setelah waktunya habis, statusnya tidak sah. 2. Dia melakukan kafarah atau penebus dosa yang tidak ada panduannya dari dalil. Sementara penebusan kesalahan meninggalkan sholat yang disebutkan dalam dalil hanya berlaku untuk mereka yang ketiduran atau kelupaan. Lalu bagaimana cara taubat mereka yang meninggalkan sholat? Pada prinsipnya, inti dari taubat ada 5. 1. Ikhlas dengan memohon ampun kepada Allah. 2. Meninggalkan dosa yang dilakukan. 3. Menyesali perbuatannya, sehingga dia mengakui apa yang dia lakukan adalah kesalahan. 4. Bertekad untuk tidak mengulangi. Tekad ini yang akan menghalangi dia jangan sampai melanjutkan dosanya. 5. Melakukan perbaikan, melakukan upaya yang bisa memperbaiki dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan, dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa, ayat 146. Bagian yang menjadi fokus perhatian kita adalah apa yang harus dilakukan dalam rangka upaya perbaikan yang harus dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat. Ada satu hadis yang bisa kita jadikan titik terang. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan proses hisab amal hamba, yang artinya amal manusia pertama yang akan dihisab kelak di hari kiamat adalah sholat. Allah bertanya kepada para malaikatnya, meskipun dia paling tahu, perhatikan sholat hambaku, apakah dia mengerjakannya dengan sempurna ataukah dia menguranginya? Jika sholatnya sempurna, dicatat sempurna, dan jika ada yang kurang, Allah berfirman, perhatikan, apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Jika dia punya sholat sunnah, Allah perintahkan, sempurnakan catatan sholat wajib hambaku dengan sholat sunnahnya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, Turmudi, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Berdasarkan hadis ini, para ulama menganjurkan bagi siapa saja yang meninggalkan sholat wajib agar segera bertaubat dan berbanyak melakukan sholat sunnah. Dengan harapan sholat sunnah yang dia kerjakan bisa menjadi penebus kesalahannya. Syekhul Islam mengatakan, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak disyariatkan mengqadanya. Dan jika dilakukan, sholat qadanya tidak sah. Namun yang dia lakukan adalah memperbanyak sholat sunnah. Ini merupakan pendapat sebagian ulama masa silam, al-ikhtiarat. Keterangan lain disampaikan Ibnu Hazm. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat sampai keluar waktunya, maka selamanya dia tidak bisa mengqadanya. Hendaknya dia memperbanyak amal soleh dan sholat sunnah agar memperberat timbangannya kelak di hari kiamat. Dia harus bertaubat dan banyak istighfar. Al-Muhalla. Karena itu, kewajiban orang yang pernah meninggalkan sholat wajib dan sekarang telah bertaubat, 1. Banyak memohon ampun kepada Allah. 2. Memperbanyak sholat sunnah. 3. Mencari komunitas yang baik yang bisa memotivasi dirinya untuk menjaga sholat. 4. Dan jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah untuk taubat. Demikian, Allahu a'lam.